Bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab tentang ayat 56 Al-Qasas. Sesungguhnya kamu tidaklah memberi hidayah kepada yang kamu cintai, tetapi Allah berikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Oh, dan Dia Maha tahu orang-orang yang muhtadin. Bab ini ada kesamaannya dengan bab yang sebelumnya, bab syafaat. Dari sisi, kalau syafaat telah lalu barusan, tidak sembarang orang, bahkan tidak bisa dia berikan syafaat kepada orang yang dia inginkan untuk selamat dari azab, untuk masuk surga, nah, untuk diampuni dosanya. Dan tidak semua orang yang meminta itu kemudian akan mendapati. Ini pun demikian. Tidak satu pun orang bisa memberi hidayah kepada orang lain supaya dia terbimbing di jalan yang lurus, diridhai Allah, agar dia selamat dari neraka dengan hidayah itu, masuk surga. Gak bisa. Bukan dia yang tentukan. Nas'alullah al-afiyah. Maka semua hanya Allah yang kuasa, hanya Dia yang tentukan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah pada yang Ia kehendaki. Wal'iyadu billah, Allah sesatkan yang Allah kehendaki. Maka manfaat diniyah dalam hal ini, syafaat maupun hidayah, tidak bisa dan tidak boleh dimintakan kepada selain Allah. Agar seorang hamba sadar, karena hanya Allah yang berkuasa dan menentukan segalanya. Orang dapat syafaat enggak diridhai Allah, diizinkan, dapat hidayah begitu, sama pula. Maka mintakan semua itu hanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah syafaat, mintalah kepada Allah hidayah. Wah kata, makanya Syekhul Islam Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan hadis ini. Tujuan dan harapan besar yang ingin didapati oleh setiap orang, ketergantungan hati terhadap hidayah itu sangat besar. Sangat mereka ingin mendapatinya. Makanya mereka lakukan segalanya, ini itu. Bahkan minta-minta di kuburan, meminta-minta syafaat, bertawasul dan lain sebagainya. Tujuannya agar mereka mendapat manfaat diniyah ini, yaitu hidayah. Bagaimana itu agar mereka dapati? Makanya di dalam bab akan dijelaskan, jika Rasul saja Sallallahu Alaihi Wasallam Allah nafikan, tidak akan bisa memberi hidayah kepada setiap orang yang Dia cintai, Padahal beliau siapa beliau? Makhluk termulia, paling dicintai Allah, kekasih Allah paling mulia. Itu pun gak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang diinginkannya. Maka gugur dengan itu segala ketergantungan. Karena selain Rasul, tentunya orang-orang soleh sepakat, ijma' semuanya di bawah Rasulullah, jauh keutamaannya. Rasul saja gak bisa, apalagi yang lain. Maka ketergantungan kepada selain Allah dalam perkara hidayah pun batil karenanya. Menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh kamu, khitab kepada Rasulullah SAW sebagai khalilullah, kekasih Allah, dan yang derajatnya sangat tinggi dan tertinggi di sisi Allah, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang ia kehendaki. Sebab nuzul hadhihi al-ayah mautu Abi Talib ala millati Abdul Muttalib kama ya'ti bayanu dhalik fi hadithil bab. Sebab turunnya ayat ini ketika Abu Talib mau mati, dan pada akhirnya pun dia mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama kekufuran dan musyrik. Dan akan tersebutkan dalam bab, hadis bab. Qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala li rasulihi. Kata Ibnu Katsir, Allah sebutkan dalam ayat ini kepada rasulnya, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta ay laisa ilaika dhalik, bukan urusanmu wahai Muhammad, bukan wewenangmu, dan itu di luar kekuasaanmu sama sekali untuk kamu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maklum adanya, orang kalau sudah berharap atau cinta kepada orang, untuk orang itu dapat hidayah, tentu dia akan hirs. Layak lujuh dan, artinya haris ala hidayati, gak kurang-kurangnya segala macam cara, segala macam akan dia tempuh bagaimana orang ini dapat hidayah. Betul-betul dia berharap, haris, sangat antusias, ya apa caranya orang ini mendapat hidayah. Karena dia sangat ingin dan sangat cinta kepada orang yang bersangkutan ini. Dan itu Allah nafikan, bukan kekuasaanmu, bukan wewenangmu. Nakala tahdi man ahbabta. Innama alaikal bala, karena kewajibanmu hanya menyampaikan. Wallahu yahdi man yasha, hidayah Allah yang berikan pada yang ia kehendaki. Walahul hikmatul baligah, dan itu ada hikmah yang sangat tinggi. Kenapa yang ini Allah beri hidayah, kenapa yang itu enggak? Hikmah yang Allah Maha tahu. Wal hujjatid damighah. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum. dalam Al-Baqarah 272. Bukan kewajibanmu untuk memberi mereka hidayah agar mereka menerima dengan senang dakwah ini, beriman, taat. Itu bukan kewajibanmu. Tapi Allah yang berikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Juga dalam Yusuf 103. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin haris. Kamu sangat haris. Orang semua dapat hidayah, tapi mayoritas dari manusia justru tidaklah beriman. Walaupun kamu sangat haris, sangat berharap, sangat-sangat. Allah yang tentukan. Wal man fi huna hidayatut taufiki wal qabul. Yang dinafikan di sini hidayah taufik. Bagaimana orang itu dapat taufik, qabul, nerima dengan senang. Dia terima, dia tunduk, dia taat, dia kerjakan. Yang larangan dia benci, betul-betul dia tidak senangi, dia tinggalkan. Ini yang bukan kekuasaan Rasul untuk memberikan kepada setiap orang yang diinginkan. Fa'inna amra dhalika ilallah, itu hanya milik Allah. Wa huwal qadiru alaih, hanya Ia yang kuasa. Wa amal hidayatul madhkura fi qawlillah ta'ala. Adapun hidayah dalam ayat 52 Asyura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh kamu memberi hidayah kepada jalan lurus. Fa inna hidayatu dilalati wal bayan, itu sekedar hidayah petunjuk, penjelasan. Ini hidayah artinya jalan Rasul tunjukkan, Rasul terangi, ini jalannya. Kamu mau surga, ini jalannya. Dijelaskan, ditunjukkan, amalkan ini, yakini begini, neraka begini, tinggalkan ini, bahaya, dilarang, haram ini, begini, dan seterusnya. Hanya itu yang Rasul mampu lakukan. Dan sungguh beliau memang menunjuk, memberi petunjuk kepada siratal mustaqim dengan penjelasan dan dilalahnya. Adapun orang bisa terima itu, taufik untuk mendapatkan itu, sama sekali itu di luar wewenang dan kekuasaan Rasulullah. Fahuwal mubayyin anillah waddal ala dini wa syar'i. Maka Rasulullah yang menjelaskan agama Allah, dan beliau yang menunjukkan umat ke jalan Allah dengan sunnahnya, dengan ajarannya. Innaka la tahdi man ahbabta. Dalam ayat, apakah berarti Rasulullah SAW mencintai pamannya Abu Talib? Jawaban para ulama, dalam ayat pertama ada yang mahdzuf. Takdirnya innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Hidayatahu ini yang enggak disebut di dalam ayat, tapi maknanya ma'ruf, mafhum. Engkau tidak memberi hidayah kepada yang engkau cintai, bukan orangnya. Bukan yang engkau cintai orangnya, tapi yang engkau cintai hidayah untuknya. Bukan karena kamu mencintai orangnya, tapi kamu cinta agar hidayah itu sampai kepadanya. Atau engkau cintai di sini bukan cinta syar'iyah, tetapi cinta tabi'iyah. Cinta tabi'i, cinta manusiawi. Ya wajar, cinta wajar. Namanya ponakan, cinta pamannya. Layaknya anak, cinta bapaknya. Karena kedekatan, karena ini, itu. Nah. Tetapi yang pertama yang lebih dekat karena konteks ayat menunjukkan ke arah sana, innaka la tahdi man ahbabta, yakni man ahbabta hidayatahu. Nah, makanya Rasulullah sangat haris dan terbukti dalam konteks hadis juga ketika di samping Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku bela kamu di hadapan Allah nanti, ucapkan tolong begini. Yang lihat Abu Jahal, yang lihat ini, sekarang kamu mau ngikuti ponakanmu gini, kamu sekarang mau kalah, paman tolong ucapkan la ilaha illallah. Berharap sangat, berarti menunjukkan yang diharapkan adalah hidayahnya yang dicintai untuk pamannya. Nah, yang jelas ayat seperti yang disebutkan oleh mu'alif bahwa dinafikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hidayah kepada yang beliau cintai, ini menunjukkan batilnya ketergantungan kalbu, ketergantungan hati manusia kepada selain Allah, terutama dalam perkara-perkara besar. Batilnya ketergantungan yang membuat mereka akhirnya berharap, minta, berbuat ini, berbuat itu untuk mendapatkan perkara-perkara besar, syafaat, hidayah, ampunan. Ini kan perkara-perkara besar ini. Yang semacam ini gak bisa dan tidak boleh orang bergantung dan minta kepada selain Allah. Batil semuanya. Bahkan Rasul pun tidak kuasa untuk itu, gak bisa memberikannya. Dalam hal ini, hidayah. Hanya Allah yang kuasa. Hanya Dia yang memberi kebaikan, segala kebaikan kepada hambanya. Hanya Dia yang kuasa satu-satunya untuk menepis dan menyelamatkan hambanya dari berbagai kejelekan. Maka karenanya hati hanya boleh dan hanya wajib bergantung kepadanya. Meminta, tunduk, berharap, takut, cinta hanya kepadanya. Dan berpaling dari seluruh yang selain Allah, apapun itu. Harus berpaling hati darinya. Hanya kepada Allah murni. Kenapa? Ya karena hanya Dia yang kuasa. Rasul saja enggak kuasa untuk hidayah. Telah lalu pula syafaat. Perkara-perkara besar ini. Ampunan. Dan yang semisalnya. Di situ arti dari tauhid. Kenapa ayat ini dimasukkan atau bab ini disebutkan oleh Imam Muhammad dalam kitab tauhid. Ketergantungan hati hanya kepada Allah. Memintanya pun kemudian hanya kepada Allah. Betul-betul diyakini hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang bisa. Maka betul-betul doa, berharap, takut hanya kepada Allah kembali segalanya. Dan poin terpenting untuk berpaling, betul-betul meninggalkan dan jauh sama sekali dari yang selain Allah, ketergantungan dalam bab-bab besar seperti ini. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.